Alhamdulillah hamdalahi rabbil wa mubarakun bi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd qala min azzaqullah kita mulaikan bayra kita tentang al-hawana. Al-hawana ini adalah pemeliharaan atau bahasanya kemarin apa? Pengasuh. Hak asuh. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, min al-ahkam al-muta'alliqah bil hawana. Termasuk dari hukum-hukum yang berhubungan dengan pengasuhan. Idza safara ahlu abawayn mahbun safaran tawila wa lam yusad bihi al-mudarra wa kana tariqu aminan fal abu ahaqqu bil hawana sawa'un kana qul musafir wa abin mukim lianahu huwa alladhi yaqum bi ta'dib al walad wal muhafadhati alayhi fa idza kana ba'idan dha'a al walad. Idza safara ahlu abawayn mahbun safaran tawila, kalau salah seorang di antara dua orang tua anaknya sendiri atau anak orang lain yang dia sebagai penanggung jawab atau yang diamanahi untuk mengasuhnya, pembahasan kita ini adalah dua suami istri yang memiliki anak, yang berhak mengasuh anak-anak ini adalah kedua orang tuanya ini. Pembahasannya kalau salah satu di antaranya telah meninggal dunia, kita sudah bahas kemarin bahwa perempuan yang lebih berhak untuknya selama dia belum menikah. Nah sekarang dua ibu bapak ini yang mau melakukan perjalanan, yang perjalanan panjang, walaupun bisa bikin mudarat dan tidak ada tujuannya untuk memudaratkan sang anak, wakana tariku aminan, sementara perjalanannya aman-aman saja. Walau aku bil hawana, maka sang ayah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Sawa'un kana wal musafir am muqim, sama saja apakah ayah ini yang melakukan perjalanan atau dia yang tinggal, artinya sang istri yang melakukan perjalanan. Maka yang lebih berhak untuk, ini salah satu dan keduanya yang melakukan perjalanan panjang, maka yang berhak untuk memelihara sang anak tetap adalah suami. Apakah suami ini yang berangkat atau tinggal? Kenapa anak ini harus bersama dengan sang ayahnya? Lianahu walladhi yaqum bi ta'dibil waladi, karena orang tua ini, sang ayah inilah yang akan mendidik anak tersebut dan menjaganya. Fa'idha kana ba'idan dha'al walad, sementara kalau sang ayah ini jauh, maka akan terbengkalai pengasuhannya terhadap sang anak. Yang pertama. Yang kedua, idza kana safaru li baladin qaribin duna masafatil qasr. Hadza al-ummu sawa kana hiya an musafira an muqima. Karena ada musyafaqatan wa yakunu bi abihi al-ishraqu alayhi wa ta'ahudi halihi. Kalau perjalanan itu perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang harus kita mengkasar salat kita, hadza al-ummu, maka pengasuhan ini diserahkan kepada sang ibu, sama saja apakah ibu ini yang melakukan safar atau yang tinggal. Kenapa lianha atam musyafaqatan? Karena sang ibu ini lebih menyayang dan mengasihi terhadap sang anak. Wa yumakkan bi adihi an isyraf alaihi, dan diberikan kesempatan untuk barakallahu fikum sang ayah untuk senantiasa menengok, memperhatikan anaknya, dan ta'ahudi halihi, memeriksa keadaannya. Wa'amma idha kana safarun tawilan walihajanin wa kana tarikhu ghairu an malhabanat taqulu lil muqim minumah. Adapun kalau safar itu safar yang panjang dan memang karena kebutuhan, wa kana tarikhu ghairu an, sementara perjalanan itu jalannya tidaklah aman. Di sana ada peperangan atau di sana ada wabah. Ini namanya perjalanan tidak aman. Imam peperangan wa imam wabah. Falhabaratu takunu bil muqim minhuma. Maka hak asuh ini diserahkan kepada yang tinggal, bukan yang melakukan perjalanan. Baik, yang tinggal di kampung, maka dialah yang mengasuh sang anak tersebut. Wa tantahi al-hawaratu inda sinisani, dan hak asuh ini berhenti ketika sang anak sudah berumur 7 tahun. Wa yuhayyaru dakaru ba'daha baina abawayhi fa yakunu 'inda man ikhtara minhuma. Wa yuhayyaru dakaru ba'daha baina abawayhi. Kalau anak itu laki-laki, maka diperintahkan dia untuk memilih apakah ikut ibu atau ikut ayah. Fayakunu 'inda man ikhtara minhuma, maka anak ini akan bersama dengan salah satu di antara kedua orang tuanya yang dia pilih. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, hadha abuka wa hadhihi ummuka. Wahai anak muda, yakni umur 7 tahun, ini ayahmu dan ibu. Fahud biyadi ayyihima syi'ta, maka ambillah tangan salah satu di antara keduanya yang kau inginkan. Fa'akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Ternyata anak tersebut mengambil tangan ibunya, dan sang ibunya lah yang membawa pergi. Wa qala bi tahyiri aidan, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk memilih kepada sang anak. Sebagaimana Umar dan Ali juga memilih, memerintahkan memilih barakallahu fikum. Wala yukhayyaru illa idza balagha 'aqilan, dan tidak diperintahkan itu memilih kecuali dia telah berakal. Wa kanat abawani min ahli hawanati, dan kedua orang tua ini adalah orang yang memang memiliki kemampuan untuk mengasuh dengan persyaratan-persyaratan yang kita telah sebutkan sebelumnya. Islam, balig, adil, amanah, berkelabimun dalam agama, iffah, kemampuan, berkelabimun tidak cacat, berkelabimun dan pikirannya lurus. Itu syarat-syarat awalah, syarat-syarat untuk seorang bisa dikatakan mampu mengasuh. Barakallahu. Wala yukhayyaru illa balagha 'aqilan wa kana abawani ahli hawana, dan kedua ibu bapaknya adalah memang orang yang mampu untuk mendidik, mampu untuk mengasuh. Wa qayyid at-tahyiru bis-sab' li'annahu awwalu sinnin sinnin umira bihi syar' amara bihi syar'u bi hawa bi muhatabatihi bis-salam, dan dibatasi umur 7 tahun ini sebagai awal anak itu disuruh memilih. Kenapa 7 tahun? Karena awal sinin amara bi syar'u bi muhatabatihi bis-salah. Karena umur 7 tahun ini adalah umur pertama kali syariat ini memerintahkan dia untuk melakukan salat. Fa ikhtaru waladu abahu kana indahu lailan wa nahara liwajibahu wa yuwaqqi. Kalau ternyata anak ini memilih sang ayah untuk menjadi orang tua asuhnya, maka anak ini harus bersama dengan sang ayah lailan wa nahara, malam dan siang, untuk dia dididik dan dia ditarbiyah. Wala yamna'uhu min ziyarati ummi, dan tidak boleh sang ayah menziarahi ibunya. Itu maksudnya kalau sudah pisah, paham perkara itu. Baik. Wa ikhtara ummuhu sara inda halilan wa inda adihi naharan, dan kalau ternyata dia memilih ibunya, maka sang anak ini berada di rumah ibunya di malam hari dan di ayahnya di siang hari. Untuk apa? Liwajibahu yurabbihi, agar supaya sang ayah bisa Barang Allah mendidiknya, mengasuhnya, mengajarinya. Kemudian nahara waktu qada'il hawaij wa amalus shalah. Karena di siang hari adalah waktu menunaikan hajatan-hajatan, keperluan-keperluan, mau apa dan wa amalus shalah, dan waktu untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan shalah ini, yakni usaha-usaha. Barakallahu fiikum. Usaha mencari rezeki dengan berbagai macam usaha, karena usaha mencari rezeki terlalu banyak barakallahu fiikum. Dan tidak ada usaha, satupun usaha yang kita usahakan kecuali sudah ada yang mendahului kita dan akan ada yang mengikuti kita. Coba sebutkan usaha apa? Barakallahu fiikum. Sudah. Ya, kalau ada mengatakan kita yang pertama, mungkin menurut anda yang pertama, tapi boleh jadi di tempat yang lain sudah ada yang melakukan hal yang serupa yang telah mendahului anda. Di tempat anda mungkin anda yang pertama. Baik. Yang jelas pekerjaan ini, tempat untuk mencari maisha ini sangat-sangat luas, berbagai macam cara usaha upaya orang untuk melakukannya. Baik. Maka di siang hari sang anak harus berada bersama dengan sang ayah untuk dia didik bagaimana bekerja, bagaimana mencari rezeki misalnya. Walaupun saat ira walaupun sahabat sini, demikian juga ketika anak itu adalah anak perempuan dan telah mencapai umur 7 tahun, fa'inna ta'kun inda abiha, ya'nahu ahfad laha wa haqqu bi wilayatiha bi yadihi. Maka anak perempuan ini berada di sisi ayahnya, karena sang ayah lebih menjaga para kewajiban yang berhak dalam perwaliannya dari yang lainnya. Walaupun dihadir sini tazwij dan karena dekatnya sang anak ke umur pernikahan, walaupun waliuha wa innama tuqtabu minhu, dan sang ayah ini sebagai walinya dan anak ini namar melalui sang ayah. Wahwal a'lamu bil kufi mimman yataqaddamuna laha, dan sang ayah inilah yang paling tahu tentang laki-laki yang sederajat dengan putrinya yang maju untuk melamarnya. Wala tunna'ulumu min ziyaratiha inda adamil umur al-mahur ka khawfin fasadi wa alaiha aw ghairi dhalika. Wala tunna'ulumu min ziyaratiha, dan sang ibu tidak boleh dilarang untuk menziarahi putrinya selama tidak ada perkara yang dilarang seperti khawfil fasad 'alaiha, kekhawatiran bahwa anak ini akan terganggu, rusak akhlaknya atau yang lainnya. Baik, fa'idana abu ajizan an hifdhiha li syughlihi aw li kibarihi. Kalau ternyata sang ayah ini tidak mampu untuk mengurusi anak-anaknya dalam menjaganya karena kesibukan dia, atau karena memang sudah tua, atau karena penyakit yang dia derita, awliqillati dinihi, atau sang ayah ini orang yang kurang agama, pamabuk, tak sholat, suka judi dan lain-lainnya, qillati dinihi, walaupun aslahu aktar fa'innaha ahamuniha. Sementara sang ibu adalah ibu yang baik, ibu yang terpercaya, ibu yang beriman, yang beramal saleh, ibu yang beradab, maka sang ibulah yang lebih berhak untuk mengurusi dan barakallahu alaikum mengasuh anak tersebut. Wakadzalika idza tazawwaja la wa ja'alaha 'inda zawjatihi tudhiha wa taqsuru fi haqqiha wa tuqassiru fi haqqiha fal ummu ahaqqu bil adanati. Wakadzalika idza tazawwaja la, demikian juga kalau sang ayah ini sudah menikah ulang, wajah anak indah zaujati, dan menjadikan anaknya ini di istri yang keduanya, anaknya dari istri pertama ditempatkan di istrinya yang kedua ini. Tukdiha, ternyata istri yang kedua ini menyakitinya, mengganggunya, dan tidak menunaikan hak-haknya. Tidak dididik dengan bagus, tidak diperkelami. Allah Taala bilang, "Falumu aku bilhawana." maka sang ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Baik. Ujratul hawala, yang terakhir adalah ujratul hawala, upah pengasuhan. Sawa'un akanal hadirun umman am ghairuha mustahiqqatun min malil mahmuni in kana lahu mal aw min mali walihi wa man talzamu nafaqatuhu illa an yakun lahu malun. Ujratul hawala, upah hawala. Sawa'un akanal hadirun umman am ghairuha, sama saja yang mengasuh ini anak ibunya sendiri atau yang lainnya. Mustahiqqatun min malil mahmun. Baik. Dia berhak untuk mendapatkan upah dari harta anak yang diasuh ini. Ingatlah umar kalau anak ini memiliki harta. Tambahlah itu. Baik. Aw min mali walihi, atau dari harta walinya, ayahnya tentunya. Wa man talzamuhu nafaqatuhu, atau orang-orang yang wajib menafkahi anak ini. Baik. Kalau tidak ayahnya, ya pamannya atau kakeknya. Illam yakun lahu mal, kalau ternyata dia tidak memiliki harta, anak ini maksudnya tidak memiliki harta. Baik. Karena terkadang ada anak yang hartanya banyak. Yang tadi di zaman Rasulullah. Seperti misalnya, anak ini ditinggal mati oleh orang tuanya, kan dia mendapatkan harta dari orang tuanya. Maka yang mengasuhnya ini berhak mendapatkan upah dari usahanya mengasuh anak tersebut. Apakah yang mengasuhnya ini adalah ibunya sendiri atau orang lain? Barakallahu. Baik, ini dalam syariat kita pembahasan tentang hawala. Baik. Tapi kalau di negeri kita ini wallahu alam yang diberlakukan, Anda tahu apakah sang ibu apakah sang ayah, wallahu alam. Baik. Intinya di sini adalah mana yang lebih baik untuk sang anak tersebut. Itu intinya. Kalau ini ayah yang paling baik, ayah. Kalau ternyata ibunya yang paling baik, ayah. Itu intinya. Ini karena menyambung kemaslahatan dan masa depan sang anak. Kalau sama-sama baik, ya ini berlaku tadi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.